Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, di dalam diri kita, di dalam diri manusia, kita sering mendengar istilah jasmani dan rohani, atau yang zahir dan yang batin. Nah, di dalam rohani kita, sebagaimana jasmani kita ini bisa sehat, bisa sakit, dan juga bisa mati. Begitu juga rohani kita, atau kejiwaan kita, atau dalam bahasa agama, hati kita. Hati kita ini juga bisa sehat, bisa sakit, dan juga bisa mati. Nah, pada malam hari ini, atau pada petang hari ini, kita akan membahas judul dari dalam kitab Riyadhus Shalihin, Tahrimul Kibri wal Ijabi, bab tentang keharuman berbuat kibir, sombong, dan berbuat ujub. Di sini Imam Nawawi membedakan antara sombong dan ujub. Ya. Sebelum kita membahas akan kaptisnya, tahrimul kibri wal ijabi, keharuman berbuat sombong dan ujub. Nah, apa sombong dan apa ujub, atau apa perbedaan antara sombong dan ujub? Kalau sombong adalah, ya kita definisinya tahu ya, bahwa sombong itu kalau dari sisi agama artinya membesarkan diri. Atau nanti dalam definisi lebih detail, sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, ini definisi sombong. Lah, kemudian apa perbedaan antara sombong dan ujub? Kalau sombong itu sempat sudah dilontarkan, entah melalui sikap, melalui perilaku, melalui ucapan, atau melalui perbuatan. Nah, ini sombong. Tapi kalau ujub, itu baru ada di dalam hati kita. Jadi, baru ada di dalam perasaan hati kita. Nah, ini ujub. Jadi, belum diflurkan, belum disampaikan. Entah itu dalam sikap, ataupun di dalam perkataan. Jadi, kalau kita itu merasa, diri kita itu punya perasaan, kita lebih baik daripada orang lain, nah ini masuk dalam kategori ujub. Tapi kalau itu sudah dilontarkan, sudah kita sampaikan lewat lisan ataupun perbuatan kita, maka itu disebut dengan sombong. Nah, ini ya perbedaan antara ujub dan sombong. Nah, sombong ini merupakan salah satu penyakit hati yang kronis. Jadi sombong ini merupakan penyakit hati yang mematikan. Kita tahu iblis itu dilaknat oleh Allah, diturunkan dari surga, atau diusir dari surga. Ini karena kesombongannya. Dilaknat oleh Allah dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang rendah, menjadi makhluk yang hina. Itu disebabkan karena kesombongannya. Nah, ini ya, maka sombong ini penyakit yang mematikan. Nah, kita lihat sekarang dua hadis di dalam pembahasan malam hari ini. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, man barang siapa karena yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya, misqala dzarratin, semisal biji dzarrah, min kibrin, dari penyakit sombong. Lah di sini menunjukkan belum dilontarkan. Barang siapa yang di dalam hatinya, kan di sini belum diucapkan ya. Jadi barang siapa yang tidak akan masuk surga. Lah tidak akan masuk surga di sini ada dua penafsiran Bapak Ibu sekalian. Penafsiran pertama, kalau yang mempunyai sifat ini dari kalangan orang kafir, maka tidak akan masuk surga ini, selamanya dia akan masuk ke neraka. Gitu, okay? Tapi kalau yang punya sifat sombong ini dari kalangan orang yang beriman, maka jadi orang tersebut tidak akan langsung masuk surga. Terus gimana? Ya dia harus mampir ke neraka dulu. Sampai kapan? Sampai penyakit sombong yang ada dalam hatinya itu dicuci oleh Allah di dalam neraka dulu. Nah ini ya, jadi la yadkhulul jannah maksudnya semacam itu, tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti kok kholidina finar, bukan berarti kok kekal di dalamnya, tidak. Kalau dari kalangan orang Islam, maka dia tetap akan masuk surga, tapi penyakit sombongnya ini harus dicuci dulu. Misqala dzarratin, semisal biji dzarrah, artinya sekecil apapun itu nggih. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Minhajul Muslimin, Abu Bakar Al-Jazairi memperinci sombong itu menjadi 5 kategori. 1. Al-kibru fil ibadah, sombong dalam hal ibadah. Rumangsane ibadah itu wis paling apik, kemudian dia meremehkan orang lain. Nah ini sombong dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, al-kibru fil quwah, sombong dalam hal kekuatan. Termasuk di sini termasuk adalah anak buah, pengikut. Kadang-kadang seorang ustad ketika sing rungokke itu banyak orang, dia bangga. Ning ketika sing rungokke mung sithik, dia nglokro. Lah niki penyakite ustad. Ini juga tidak baik. Ini ada indikasi kesombongan di dalam dirinya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi kiai, ustad, wangger-manggung, sing rungok ke wakeh gitu, itu seneng. Ning jawab salam, apa, sing rungok ke rasa arasan gitu, itu nglokro, ngedak dibalen-baleni kadang-kadang. Gitu. Nah, ngomongin jenis sing jawab si jilure wis cukup, yang dalili kan itu tau gitu, gak usah kabeh gitu. Nah ini kadang-kadang ini mungkin gagal. Kemudian yang ketiga, al-kibru fil mal, sombong dalam hal harta. Dan yang keempat, al-kibru fis syarfi, sombong dalam hal keturunan, sombong dalam trah. Aku wijik darah biru lo, aku wijik keturunan kiai langitan lo. Nah, ini sombong dalam hal kayak gitu itu. Kemudian yang kelima, al-kibru fil ilmi, sombong dalam hal ilmu. Rumangsane ilmu ini ku sundul langit. Pernah Nabi Musa itu ditanya oleh muridnya, ya Musa, apakah ada orang yang lebih pintar dari kamu? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Maka akhirnya Allah menghukum kepada Nabi Musa dengan cara apa? Disuruh golei, disuruh mencari orang yang akan menunjukkan bahwa di atas langit itu ada langit lagi. Jadi kalau Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang lebih pintar dari kamu, maka kamu akan melihat ada orang yang akan mengajarkan ilmu kepadamu. Nah, orang tersebut disebut yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Itu karena sebabnya kesalahannya Nabi Musa ketika dia mengatakan tidak ada orang yang lebih pintar dari saya. Nah, ini. Jadi kesombongan dalam bentuk apapun itu akan membawa malapetaka. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas, Allah itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah akan merendahkan orang yang merasa dirinya besar, dan Allah akan meninggikan orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ini, apalagi sesama Muslim, kita tidak boleh kok merasa diri kita ini paling. Paling lima tadi. Kita boleh sombong itu satu ketika kita di dalam peperangan. Boleh sombong dan bahkan harus sombong. Dalam peperangan kok tawadhu. Ini tidak-idak. Kan kita belum mengatakan, wah, gue tak tendang untuk Semarang. Enggak apa-apa. Itu di dalam peperangan. Karena memang definisi peperangan, hakikat peperangan itu adalah mengalahkan nyali lawan. Orang itu kalau sudah nyalinya down, nah itu gampang untuk kita kalahkan lah. Maka dengan kesombongan, dengan kita menggertak, itu diperbolehkan di dalam peperangan. Oke, kita lihat sekarang di sini. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun sebiji zarrah. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, innar rajula yuhibbul ayyakuna taubahu khasanan wa na'lahu khasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang senang berpakaian baik, wa na'lahu khasanatan, dan na'lah itu sandal, sandalnya baik. Maksudnya orang yang senang berpakaian baik, orang yang senang pakai sandal baik, berpenampilan baik, apakah itu dikategorikan sombong? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Artinya tidak termasuk sombong orang yang senang berpakaian baik, senang berpakaian rapi, senang berpenampilan rapi, senang berpakaian sandal baik, pakai sandal yang baik, kalau di dalam hatinya itu tidak diikuti dengan kesombongan. Nah, walaupun kadang-kadang ada orang, ibu-ibu, bapak sekalian, dan ini juga sebetulnya penyakit kejiwaan. Orang itu baru merasa pede, baru merasa percaya diri kalau dia itu berpakaian yang baik. Baru merasa pede, merasa percaya diri kalau dia itu pakai berpenampilan baik. Nah, ini di dalam ilmu kejiwaan ini ada penyakit. Ini ada masalah di dalam dirinya. Nah, jadi ini ada masalah. Itu di dalam ilmu jiwa disebut dengan percaya diri semu namanya. Jadi nganggo pakaian sing ya wis sing tidak punya kelebihan dengan orang lain, dia minder. Nah, ini percaya diri yang semu. Dan ini banyak dihinggapi, bahkan ada orang sing yang bergaul itu ora nyekel permen itu minder. Nah, ini juga ini penyakit kejiwaan sebetulnya, nggih. Nah, jadi ini perlu didandani sebetulnya. Ya. Jadi definisi sombong itu bukan berarti orang sing senengane pakaian apik, senengane pakai sandal apik, tidak. Karena Allah atau orang yang beriman itu tidak akan menghargai, tidak akan menghargai orang yang berpenampilan wah itu kemudian disubyo-subyo, tidak. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-kibru batarul haq. Kibr itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtunas dan meremehkan manusia. Rawahu Muslim, batarul haq batarul haq ai tafa'ahu wa raddahu ala qa'ilihi. Ini definisi batarul haq adalah menolaknya dan mengembalikan atau nggih menolak atas orang yang mengatakannya nggih. Ya jadi batarul haq itu adalah menolak kebenaran. Dikandani dengan nasihat-nasihat baik dia menolak. Lah menolak kebenaran itu bisa disebabkan karena banyak hal, di antaranya iri. Orang Yahudi, nggih, orang Yahudi itu menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi bukan karena dia tidak mempercayai nabi itu benar. Orang Yahudi itu mempercayai bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Lah penolakan orang Yahudi kepada Rasulullah itu dilatar belakangi kenapa kok yang jadi nabi terakhir itu bukan dari kelompok kami. Itu penyebabnya. Lah kadang-kadang kita di dalam hidup bertetangga ini kita menolak kebaikan-kebaikan orang lain hanya karena kita iri dengan orang lain. Misalnya ini saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya perhiasannya hilang, kalungnya hilang. Kalung-kalung emas. Terus ada tetangga yang melihat kucing itu gondol kalung. Gitu. Ini kucingnya ngerti rego. Terus pokoknya dianggap benar sih. Ngoten-ngoten. Jadi ada kucing gondol kalung. Lah yang melihat itu adalah orang yang ibu-ibu benci. Yang adalah orang yang ibu-ibu ireni. Terus menyampaikan kepada ibu-ibu. Bu, kula ngertos kalung digondol kucing. Jenengan kan kelangan kalung nggih. Lah niku enten kalung, enten kucing gondol kalung. Kira-kira ibu-ibu, wah yang sing ngeki keterangan jenengan kula raksa nampa. Napa ngoten, Bu? Kan mestinya nggih, kan gitu lho nggih. Lah yen ibu-ibu mengatakan, "Wah, saya enggak percaya dengan omonganmu." Nah, ini ya kalungnya ra ketemu. Lah ini maka mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nggih. Kadang-kadang omongan itu pahit. Tapi sesuatu yang pahit itu tidak selamanya itu menyakitkan di dalam endingnya. Boleh, kalau boleh saya gambarkan, ketika kulit tangan kita ini, kulit badan kita ini ada panu. Panu ngertos Bu, nggih? Nggih. Ada panu. Kemudian panu itu kita kasih kalpanak. Rasanya pun pripun Bu? Panas. Nggih. Tapi kalau kulit kita ini tidak ada panunya, kita kasih kalpanak, rasanya gimana? Rasanya pun biasa nggih, anyep mawon to nggih. Lah pertanyaannya kenapa kok yang pas enek panune kok kulit kita terasa panas? Karena di situ ada penyakit. Lah begitu juga kalau hati kita itu dinasehati dengan nasihat-nasihat Islam kok panas, nengwati kok kemramyas. Berarti hati kita itu ada penyakit. Ini yang kita dinasehati dengan nasihat-nasihat Al-Quran, kita iso nompo dengan ini, berarti insya Allah hati kita ini sehat. Lah, penyebab hati kita itu kemramyas tadi, ada penyakit tadi, itu adalah karena kesombongan kita ini. Ya, jadi batarul haq wa ghamtunas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah ini, ya. Pelajaran yang dapat diambil. Ya, sombong tadi terdiri 5 kategori tadi ya. 2 orang yang menyombong. mengosongkan diri hingga menolak Al-Islam, maka akan menyebabkan dia tidak masuk. Ya, ini kesombongan orang kafir. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang Yahudi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, maka dia tidak akan masuk surga selamanya. Nomor tiga, ya, jadi dia harus ngincipin rokok dulu. Ya, maka monggo ibu-ibu, kita ini sudah punya tiket untuk bisa masuk surga. Tinggal kita itu memperbaiki lagi bagaimana mempercepat kita ini masuk surga. Ya, dengan cara diantaranya menghilangkan kesombongan-kesombongan di dalam hati kita. Dan sombong ini halus ibu-ibu, ya, bapak sekalian. Mari kita berusaha untuk minta tolong kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari penyakit sombong. Nomor empat. Ya, jadi kita seneng dandan omah, seneng ngecat omah, terus seneng resik-resik omah, seneng berpakaian baik, berpakaian matching, atau pakai sandal yang baik. Nah, ini tidak termasuk sombong selama tidak diikuti dengan kesombongan. Tapi kalau di jalan kita naik kendaraan yang mutakhir, kemudian lirik kiwa kok Honda pletuk gitu nih. Terus neng hati kita tuh bahkan walah kendaraan yang ngono kok yecik di tinggo, kita meremehkan gitulah, ini ada kesombongan nih. Benda GL yecik di openi. Akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.